sikujua, niliteswa na dunia. Mapenzi yanauma, tena yanakondesha. Tena nisikujua, asikupenda na sumua. Utajuta kumjua, utatamani kujua. Mwanzo nisikujua, niliteswa na dunia. Mapenzi yanauma, tena yanakondesha. Nyamaza wewe.